Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lagiannya udah cerita apa nih, Kang? Cerita sih mandan melong pisan ge ya, karena gue sanggup turu, karena gue sanggup medang, karena gue sanggup ngarit, karena gue sanggup ngarit suket ge. Ones, ke kisah tentang dua orang pengantin yang baru saja menikah di depan Pak Penghulu. Wah, penghulu bahasa Indonesia apa penghulu matematika ya? Oke, guru ding. Wah, langsung beti dik yo, bagaimana prosesi pernikahan nih? Dari ke sandal teklek kecemplung banyu, biar kata nyongelek wong penghulu. Oke guys, ke nyongar menikahkan. Madam serius apa ya? Saya nikahkan saudara kantong Bin Sungip, Sungip Tariasa, Sungip Serayu, dengan saudari Lina binti Kalim. Dengan mas kawin seekor gajah. Mas kawin kok gajah, jadi kamu banyakin orang kandangnya yang gawe ya, pengantin. Instruksi penghulu, gue ada sekarpet gue yang nyesal, jadi penghulu. Ini mas kawinannya utuh, seekor gajah pak, utuh gajah. Oh, ada lagi sih tulisan apa, mok bener mok mas kawin gajah. Gue tuh mas kawin pak, gue tuh merk sarung. Mas kawinannya sarung cap gajah, ngedek. Sarung ya menon, bocone sarungan wae menan gelis uli katengan dan ega apa ya. Wis gagian rika rusak akan congek jejal, biar mantenakan. Ini masalahnya uli nganti gue jam masa alo, ngadar kepengin menikah di depan pang penghulu beko kajian uantrian bayar listrik, angel temen. Uantrian gak nekan kesatus, maka jam bodoh, uli jam kan jam 4 sore. Ya mas, nyun sewu ke penghulu ini anak kursi cik. Panggul ini kayak kursi jitu nang kene, dadi ora isa cepetan, untuk cici. Mulane Rika bocok, gagan duwe anak, lanang, kok dadi penghulu nang kene. Wong penghulu kan ora bocok, prime maksud deku. Wong bener bener bocok nang mulia, gane dewek-dewek kok ora bocok, karena kepengin kan dadi penghulu Rika. Ora apa kepen kawin apa ora kowe? Pengin dijam apa ora kene nyong kowe? Ngomong sama dewek kaya menjolong. Terus, saya nikahkan kantong Bin Sungip, Sungip Serayu dengan Lina binti Kalim, mas kawin satu buah sarung cap gajah ngadek. Saya nih, saya cuman itu mati nyong umar saya keribet bayar pengangkat tabung mati baik sah, udah saya pak penghulu digil mo. Wah ya ding, sah nih sah. Wah, Din, kandang Lilin. Malam pertama. Mandan kribe ya. Anu manuk manyar karpe ngidul. Pengantin anyar karpe ngidul. Ayo Din, gagian. Siap. Lek. Lambene ada seru-seru mas, sudah ngomong mas. Ada seru-seru lambene, ada aos-aos. Tanggane kerungu. Tanggane kruku. Loh. Dene karo bojone kaya kowe, karo mamase kaya kowe, karo Kang Mas terus mekaten ndak prive. Kang Mas sing kaya ngapa? Hah? Enggane-gane bojo modal wudel karo dengkul tok kaya kowe. Barang gawe ra makku sing biayani, pas kawin ngurus sarung tok ngapa sarung? Ujar-ujarnya nyong pindek kaya gue pake priwe. Sarungnya kan gue kacu, kan gue lapi umbilin nyong. Nantan anu sending jajal mas. Nantan suge sending, kere-kere buat aja gue. Ya kandane Lina, kandane ya. Jangan pare, kurang uyah. Biar kata kere, tapi gagah. Jajal mis. Orang mendiung ke priwe jajal. Wis gagah yo. Malam pertama lah, kita lupakan aja dunia, wis. kita akan segera pergi ke surga, Din. Kita akan segera pergi menuju ke angkasa luar. Malam pertama, Din. Malam pertama telah ku berikan. Wah, kayak kakaknya buka unit kabet menan nggih. Langsung ke ya si kantong Carolina malam pertamaan. Nah, pertama ya satu demi satu kelambinnya dibukaki, sletingnya dicopoti, lah pokoknya warna-warna kayak lah urut-urutannya kayak gila ya. Lah kali nganek pas gare kantong kur nganggo si ditok pisucul kabeh dari si dinetok, ternyata Lina jerit sporete kang dan jerit. Nang apa aja? Mulan jerit aja sih karena privé kue. Tangga nih buk rungu lu. Dan yang kau jerit ke privé jajal mas. Yang kau orang kaget ke privé jajal. Yang kau orang terkejut ke privé jajal. Nang apa? Kue si Dinerika. Si Diku nang apa si Diku? Rika kue rumang sabun jajal. Si Dinerika kue kawenek kang kantong gandum. Durang apa nih kang kantong gandum? Ini namanya kan memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang-barang berharga. Oke mas, jalan tuh. Nyong wedi. Wedi nang apa, Din? Nyong wedi pisan, ya kan wedi banget lah. Nyong udah malam pertamaan lah, orang sudah lah. Orang sudah ke privé, kalau kape privé kok sih? Lah gue enak sih, Dinerika sih, ada tulisan gede banget gue. Aduh, tulisannya bebas medani patka gue sih, isinya kayak apa lah, Dan. Lah tulisan apa, disini? Lah gue lah tuh, berat bersih 25 kg. Wah, aduh. Lagi sekilo pake buka yang apa, dari malah selama kilogram, aduh. Walah, kaya. Ada maning-maning dulu, gawe katok kantong gandum. Buat sana udah ngetok. Ayo pas temennya kayak berat bersih 25 kg. Pas banget kayak nangal. Aduh. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.